tasliman mazida ma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan wal akhawat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk bisa bermajelis ilmu, melanjutkan kajian kita tentang fikih muamalah, jual beli, khiyar, riba, utang piutang dan syirkah dalam Islam. Dan pembahasan terakhir masih berkaitan dengan riba. Dan telah kita jelaskan bahwa riba itu dengan dua bentuk. Yang pertama riba al-buyu, riba jual beli, dan yang kedua riba ad-duyun, riba utang piutang. Dan riba al-buyu disebabkan karena dua hal. Yang pertama riba al-fadl dan riba an-nasi'ah, adanya pelebihan dan adanya pengunduran waktu. Jadi jual beli mungkin disebabkan karena adanya pelebihan atau mungkin disebabkan adanya pengunduran waktu terhadap barang-barang yang merupakan barang ribawi yang telah kita sebutkan, yaitu emas dan perak, juga untuk saat ini masuk mata uang. Kemudian bagian yang kedua yaitu empat, gandum yang baik. Kemudian yang kedua gandum yang kurang baik. Yang ketiga kurma. Dan yang keempat garam. Ini merupakan bahan makanan pokok yang ukurannya ditimbang atau ditakar dan bisa digudangkan. Maka masuk di dalam bagian yang kedua ini seperti beras, ya, jagung, dan apa saja yang merupakan makanan pokok yang bisa digudangkan tanpa bahan pengawet. Ya. Kemudian riba yang kedua, riba ad-duyun, riba utang piutang. Utang piutang dengan dua sebab. Sebab yang pertama, riba dibuat di awal akad. Riba dibuat di awal akad. Misalnya pinjam 100 kembali 150. Nah, ini riba disyaratkan di awal akad jelas. Atau riba yang dibuat disebabkan karena keterlambatan. Ya, kamu sudah terlambat, ya boleh saya undur sampai waktu tertentu, tapi kena denda atau semisal itu, maka itu adalah riba disebabkan karena keterlambatan. Jadi riba ada yang dibuat di awal akad atau riba karena keterlambatan. Ini riba ad-duyun atau riba utang piutang. Dan telah kita sebutkan tentang bentuk-bentuk riba, ya, seperti berkaitan dengan kartu kredit. Telah kita jelaskan bahwa kartu kredit ini ternyata pinjaman dari bank, kemudian kita bayar dengan lebih dari itu. Juga telah kita jelaskan tentang bai' at-taqsid, jual beli kredit. Di situ ada beberapa bentuk riba seperti jual beli emas, jual beli perak, penukaran mata uang. Ini semuanya bisa terjadi riba kalau dia tidak cash, iya kan? Kalau dia tidak cash, karena emas, perak dan mata uang itu termasuk barang-barang ribawi. Sehingga kalau dia berbeda jenisnya, maka diperlukan satu syarat, yaitu harus apa? Harus kontan atau cash. Ya, dan telah kita sebutkan syarat-syarat bai'u taqsid, syarat-syarat jual beli kredit. Ini perlu sekali ya, karena banyak dari manusia di masa ini berkecimpung di jual beli taqsid, bai'u taqsid, jual beli kredit. Ya, telah kita sebutkan syarat-syaratnya. Ada delapan syarat. Ya, syarat yang pertama tidak ada maksud riba. Ya, seperti bai' al-'ayna. Telah kita jelaskan ya, bai' al-'ayna. ya maksud riba, karena kelihatannya jual beli, tapi ternyata meminjamkan uang. Ini biasanya terjadi apa? Dari dua belah pihak ya, artinya saya beli barang, kemudian saya jual kembali kepada tempat saya beli. Maka itu bai'ul ina. Telah kita jelaskan, adapun bai'at tawarruk, artinya kita beli barang, kemudian kita jual kepada orang lain. Maka itu enggak ada masalah. Ini bai'at tawarruk. Tapi syarat yang kedua, harus barang yang dicicilkan itu sudah menjadi milik, ya sudah menjadi milik. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, barang yang dicicilkan itu sudah dalam tanggungan atau tanggung jawab pemilik barang. Ya. Syarat yang keempat, bukan mencicilkan emas atau perak atau mata uang, maksudnya penukaran mata uang yang tidak cash. Ya, syarat yang kelima, bukan mencicilkan utang dengan utang, artinya barangnya belum ada ya, kemudian sudah minta DP ya kan, sebagai tanda jadi, maka barang masih belum ada, kemudian juga dicicil, maksudnya diutang, tidak lunas, maka ini tidak boleh. Iya, karena telah kita bahas ya bahwa yang namanya utang dengan utang itu enggak boleh ketemu. Entah uangnya cash, kemudian barangnya nanti, atau barangnya sudah ada, uangnya nanti diansur. Tapi kalau utang dengan utang, barang belum ada, uang juga enggak lunas, maka ini tidak boleh. Maka ini tidak boleh. Iya, kemudian syarat yang keenam harus satu, harga, waktu, dan jumlah ansuran. Karena kalau dia berbeda, maka itu menyebabkan harga tidak jelas. Misalnya, kalau kamu bayar lebih cepat dari waktu yang ditentukan, maka Anda mendapatkan potongan sekian. Maka ini menyebabkan harga tidak jelas, karena seorang akan memilih yang ada potongannya. Tapi ketika dia tidak mampu, dia kembali ke asal. Maka dia tidak jelas menempuh yang mana, yang ada potongan atau yang enggak ada. Iya. Tapi kalau misalnya di pertengahan jalan kita menyicil, tiba-tiba ada kebijakan dari penyicil barang, dia mengatakan kalau kamu bayar sekian nanti berapa bulan kamu dapat potongan sekian, maka ini enggak ada masalah, karena bukan dibuat di awal akad, ya kan? Karena bukan dibuat di awal akad, tapi ini merupakan kebijakan dari pemilik barang, menguntungkan pemilik barang dan juga penyicil. Dan telah kita jelaskan tentang hal ini, bagaimana kisah Bani Nadir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta orang-orang Bani Nadir, ini orang-orang Yahudi yang punya piutang, untuk minta segera di Nabi meminta supaya dipotong dan minta segera dibayar. Ya, minta segera dibayar. Maka enggak ada masalah kalau itu bukan di awal akad. Ya. Juga syarat yang ketujuh, akadnya harus tegas. Maksudnya tidak boleh menggabungkan dua akad. Seperti jual beli sewa. Ada jual beli, ada sewa, digabungkan. Maka ini tidak boleh. Kemudian syarat yang ke-8, tidak boleh ada denda. Karena denda itu merupakan bentuk riba. Karena ada utang, terus ada tambahan denda, itu namanya riba. Ini 8 syarat yang harus dipenuhi pada bai' at-taqsid, jual beli kredit. Tapi di malam hari ini, masih berkaitan dengan riba, contoh yang ada pada kehidupan kita, yaitu berkaitan dengan saham dan obligasi. Saham dan obligasi. Tapi mungkin pada berkaitan dengan saham ini ada 3 pembahasan yang kita akan bahas. Yang pertama tentang definisi, yang kedua tentang pembagian, maksudnya pembedaan antara saham dan obligasi, Kemudian pembahasan ketiga tentang jual beli saham ya di pasar efek atau di ya bursa efek dan semisal itu. Ini mungkin tiga pembahasan yang kita akan angkat pada malam hari ini. Ini berkaitan dengan pembahasan kita tentang bay, tentang jual beli, entah dia riba dalam jual beli atau riba utang piutang. Jadi siapa yang paham tentang teori dari apa yang telah kita jelaskan, riba karena jual beli atau riba karena utang piutang, maka dengan mudah memahami tentang saham dan obligasi. Ya, saham dan obligasi. Maka sering saya ulangi ya pembahasan ini supaya ketika kita sebutkan contoh-contoh dengan mudah kita hubungkan antara teori dengan contoh dalam kehidupan kita. Maka di antara contoh yang kita angkat di malam hari ini berkaitan dengan pembahasan riba, entah riba karena jual beli atau riba utang piutang, yaitu saham dan obligasi. Taib, saham itu bahasa Arab ya. Adapun obligasi ini enggak ya. Dia dari kata saham, saham artinya bagian. Ya, saham artinya bagian yang jamaknya ashum ya atau asahim. Dia sebelum kita jelaskan definisi saham ini atau obligasi dan yang semisalnya, jadi kalau perusahaan-perusahaan besar tentunya mereka perlu dana besar, iya kan, perlu dana besar. Perusahaan industri pertambangan, iya kan, dan semisalnya usaha-usaha besar tentunya mereka perlu modal besar untuk menjalankan usaha, untuk mengembangkan usaha. Iya, untuk memajukan usaha itu perlu dana besar. Nah, maka mereka perusahaan-perusahaan besar ini mengeluarkan surat, iya, mengeluarkan surat yang disebut dengan saham. Maksudnya surat tanda kepemilikan atas aset dalam suatu perusahaan, dalam suatu perusahaan. Dan tentunya itu bermacam-macam artinya, ada yang berapa persen ya kan, dan ibaratnya seperti modal yang dibentuk dalam bentuk lembaran ya kan, seperti modal tapi telah dibentuk dalam bentuk lembaran, itulah lembaran saham, itulah lembaran saham, yang mana lembaran ini bisa dijual ya kan, ini bisa dijual entah dia saham maupun obligasi, itu sama, dia merupakan surat yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ya, ibaratnya sebagai modal yang dibentuk dalam bentuk surat, dalam bentuk lembaran kertas ya, bukan dalam bentuk uang lagi ya, tapi sudah dibentuk dalam lembaran kertas yang itu bisa diperjualbelikan, itu bisa diperjualbelikan, itu yang disebut dengan saham. Dan tentunya saham ini seorang dalam masuk dalam jual beli saham itu tentunya mengharapkan keuntungan. Ya, tidak akan mungkin dia masuk pada jual beli saham atau di pasar modal kalau dia tidak mengharapkan keuntungan. Nah, keuntungan yang bisa diambil atau bisa diraih dari saham ini dari dua jalan atau dua sebab. Yang pertama adalah bagi hasil. Karena ketika di suatu perusahaan besar dia memiliki saham, itu artinya akan ada bagi hasil mungkin setiap tahun, dan tentunya hasil yang dia akan dapatkan itu sesuai dengan jumlah saham yang dia miliki. Iya, sesuai dengan jumlah saham yang dia miliki, itulah yang dibagi. Iya, sesuai dengan persentase saham yang dia miliki. Iya, ini sebab yang kedua, sebab yang pertama mendapatkan keuntungan dari jual beli saham. Yang kedua, mungkin dari dia mengharapkan keuntungan dari selisih harga saham. Selisih harga saham. Jadi maksudnya saham itu lembaran-lembaran ini, misalnya dia punya apa namanya satu lot, yes, berapa 1000 lembar itu ya, yeah. Artinya harga per lembar itu kan dia bisa bermain. Mungkin dia beli pagi harganya 1000, ternyata sore hari naik menjadi 1100 misalnya, 1200. Maka tentunya semakin banyak lembaran-lembaran saham yang dia miliki, maka di situ dia bisa meraih keuntungan. Artinya dia mengharapkan keuntungan bukan dari yang pertama tadi, yaitu kerjasama bagi hasil, ya syarikat dan semisalnya, tapi dia mengharapkan keuntungan dari selisih harga, dari selisih harga. Dan tentunya orang yang terjun di dunia apa namanya pasar modal, masuk di bursa efek ini tentunya, ada yang masuk di sini, ada praktisi. Baik. Ini ya gambaran tentang saham. Adapun obligasi, obligasi mirip dengan saham, maksudnya dia merupakan surat juga yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan, tapi dia itu ibaratnya surat utang. Artinya perusahaan yang berutang kepada masyarakat. Iya. Kalau tadi kan, kalau saham itu saham apa? Kita membeli apa namanya saham itu, lembaran-lembaran itu sebagai tanda bukti kepemilikan terhadap aset dalam suatu perusahaan. Iya, artinya kita punya bagian dari modal perusahaan. Yang mana surat ini, entah dia saham maupun obligasi, itu bisa diapa? Bisa dijual. Itu yang dimaksud. Nah sekarang apa kaitannya dengan pembahasan kita, yaitu riba? Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Setelah kita memahami gambaran tentang saham dan obligasi, untuk semakin jelas kita perlu pembedaan antara saham dan obligasi, sehingga kita bisa membedakan hukumnya. Ya, karena saham itu asalnya boleh, adapun obligasi asalnya tidak boleh. Yang mana kelihatannya kedua-duanya merupakan surat yang dikeluarkan oleh perusahaan. Iya, tapi saham asalnya boleh, adapun obligasi dia tidak boleh. Iya. Adapun perbedaan antara saham dan obligasi, pertama saham itu dia merupakan surat yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai tanda kepemilikan atas aset dalam perusahaan tersebut. Kalau obligasi dia surat, tapi surat utang. Maksudnya perusahaan berutang terhadap kita. Iya. Perbedaan yang kedua, saham dia tidak terbatas dengan waktu tertentu. Artinya yang pemilik saham terserah dia, dia bebas dalam berinteraksi dengan sahamnya. Entah dia mau jual sekarang, dia mau jual besok, dia mau jual siang atau sore, itu urusan dia. Adapun obligasi itu dia tertentu dengan waktu yang telah disepakati. Iya kan? Ya, waktu yang telah disepakati. Ya, waktunya terbatas. Perbedaan yang ketiga, kalau saham itu merupakan pelaku usaha. Saham itu pelaku usaha karena dia beli, artinya dia punya bagian dari perusahaan itu. Dia merupakan pelaku usaha. Adapun obligasi tidak, dia hanya apa? Dia hanya ibaratnya seperti apa? Pemodal, dia tidak ikut dalam berkecimpung dalam dunia usaha itu, dalam usaha tersebut. Itu obligasi. Kemudian perbedaan yang keempat, saham itu sifatnya bagi hasil, ya, sifatnya bagi hasil. Artinya keuntungan yang diharapkan dari saham itu dari bagi hasil yang apa namanya, misalnya dibagi dalam per tahun dari hasil usaha karena perserikatan kerjasama. Adapun obligasi itu yang dia harapkan dari bunga, ya kan? Karena tadinya utang, kemudian pihak perusahaan memberikan bunga yang sekian persen yang akan diberikan kepadanya. Artinya di sini nampak yang namanya saham, kenapa kita katakan asalnya boleh? Karena saham itu tidak pasti, dia mudharabah, dia bagi hasil. Entah dia yang namanya suatu perusahaan bagi hasil, mungkin dia apa namanya berhasil, atau mungkin apa gagal, mungkin rugi, mungkin keuntungan besar, mungkin keuntungan kecil. Artinya keuntungan itu tidak pasti, keuntungan tidak pasti. Ini kalau saham. Tapi kalau obligasi, dia nggak pusing, untungnya jelas karena dia telah dipatok dengan apa, persentase, iya kan? Perusahaan mau bangkrut, ya gulung tikar, itu bukan urusan dia. Yang jelas dia pasti mendapatkan persen dari waktu yang telah disepakati. Ini nampak perbedaan. Kemudian perbedaan yang kelima, kalau saham itu dia memiliki hak suara dalam perusahaan itu. Adapun obligasi, dia tidak ada hak suara karena dia tidak ikut dalam perserikatan itu. Dia tidak ikut dalam perserikatan tersebut. Ini kelihatan ya, sudah mulai nampak perbedaan antara saham dengan obligasi. Artinya dari lima perbedaan yang telah kita sebutkan, sudah mulai kelihatan apa yang dimaksud dengan saham dan apa yang dimaksud dengan obligasi. Jadi singkatnya, saham itu apa namanya, tanda, surat tanda kepemilikan. Adapun obligasi, surat utang, gitu ya, surat utang yang dijual oleh perusahaan. Iya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ke tiga tentang jual beli saham. Jual beli saham. Ya, tentunya sebagaimana kita jelaskan tadi, bahwa asal dalam jual beli saham itu hukumnya boleh saja, hanya tentunya perlu rincian. Adapun obligasi, dia jelas riba, dia masuk dalam riba dain, riba utang. Karena tadi surat utang, gitu kan? Kemudian dibayar nanti lebih. Apa lebihnya? Persennya. Seandainya kembali modal, itu kan tidak lebih. Tapi dia apa namanya, beli apa namanya surat itu, kemudian dikasih persen. Maka persennya itu, itulah ribanya. Itulah ribanya. Karena kaidahnya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua pinjaman yang diambil keuntungan adalah riba. Pada obligasi jelas. Jadi dari riba yang telah kita bahas, yaitu riba fadl maupun riba nasi'ah, artinya riba adanya pelebihan dan riba karena pengunduran, ini kedua-duanya terkena pada praktik obligasi. Karena pada obligasi itu ada pelebihan, yaitu apa? Bunga atau persentase yang diberikan oleh perusahaan. Oleh perusahaan. Adapun riba nasi'ah jelas karena adanya pengunduran waktu. Iya kan? Dia mendapatkan persen karena adanya pengunduran. Iya, dari waktu yang telah disepakati. Berarti dia menggabungkan dua riba, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Nah, kita katakan pada obligasi itu jelas terkena riba utang. Iya, terkena riba utang. Iya. Juga ada riba fadl, ada riba an-nasi'ah. Ada riba fadl, ada riba an-nasi'ah. Iya. Baik, adapun pada saham, pada saham, jual beli saham itu asalnya selama dia pada maksudnya itu merupakan perusahaan yang tidak mengandung sesuatu yang haram, maka tidak ada masalah. Seperti misalnya perusahaan pertambangan, iya kan? Industri pertanian, peternakan, itu enggak ada masalah. Ya mungkin di dalam perusahaan itu ada sebagian muamalah yang melanggar agama, tapi kita kembali kepada asalnya, selama dia berjalan pada sesuatu yang halal, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia bekerja pada sesuatu yang untuk perusahaan atau kerjasama dalam sesuatu yang haram, misalnya dia punya saham pada barang, pada bank ribawi, iya kan? Atau misalnya dia punya saham pada perusahaan rokok misalnya, atau perusahaan khamer, dia punya saham pada diskotik misalnya, bar misalnya. Maka ini jelas dia memiliki saham yang mana perusahaan ini bekerja pada sesuatu yang haram, keharamannya jelas. Maka ini tentunya tidak boleh membeli saham dalam syarikah, dalam kerjasama yang seperti ini. Tapi selama dia sesuatu yang murni, halal, entah dia pertambangan, pertanian, ternakan, industri, dan semisalnya, maka itu gak ada masalah. Itu gak ada masalah, tinggal diperbaiki. Mungkin ada sebagian kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sebagian muamalah dalam perusahaan tersebut. Tapi asal perusahaannya, dia merupakan hal yang tidak ada masalah. Iya. Tentunya di sini lain halnya dengan orang yang, ini menunjukkan bahwa orang yang tidak ikut andil dalam suatu usaha, entah besar maupun kecil, kalau besar kan urusannya saham, atau dia kecil, usaha-usaha kecil, ini kan tidak mengeluarkan saham kan? Iya. Atau misalnya usaha individu, perorangan, selama dia tidak berkaitan dengan barang haram, itu hukumnya boleh saja. Maksudnya begini, artinya seorang kalau misalnya dia menjual barang kepada orang yang bermuamalah, orang yang berserikat dalam usaha yang haram, maka itu hukumnya boleh. Kenapa? Karena dia tidak masuk dalam muamalah tersebut. Maksudnya dia tidak ikut, dia tidak ada keterkaitan dengan kerjasama yang haram tersebut. Misalnya dia menjual makanan kepada karyawan bank misalnya, iya kan? Atau dia buat usaha laundry misalnya, tapi ternyata pelanggannya karyawan bank. Maka kita katakan bahwa artinya warung makan dia, laundry dia, tidak ada kaitannya dengan apa? Ada kaitannya dengan bank. Andaikan laundry dia atau warung makan dia ini memang bagian dari perserikatan dengan bank itu, maka ini hukumnya apa? Tidak boleh. Tapi kan tidak seperti itu. Ya. Jadi selama tidak ada apa namanya kerjasama yang terikat dengan muamalah yang haram, maka hukumnya boleh. Contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan orang Yahudi, iya kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjual apa namanya membeli ya, dengan utang gandum kepada orang Yahudi dan menjaminkan dir, baju besi. Dan kita tahu orang Yahudi hasil pekerjaannya jelas dengan apa? Sesuatu yang haram. Tapi apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta dalam usaha mereka yang haram itu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Iya. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan misalnya entah dia muamalah jual beli atau misalnya pemberian. Misalnya pemberian. Ketika kita diberi hadiah oleh orang kafir, istilahnya jelas-jelas, atau anggaplah dia seorang muslim, tapi dia jelas-jelas dari pelaku riba. Kita yakin bahwa hartanya harta dari riba. Terus dia berikan kepada kita, atau misalnya pemerintah memberikan beasiswa, terus itu hasil dari riba. Bagaimana hukumnya? Maka jawabannya, selama tidak ada kaitan kita dengan syarikah tersebut, kerjasama tersebut, maka itu dosa ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh pelaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diberi hadiah oleh orang Yahudi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang beliau lakukan? Beliau menerima atau menolak? Beliau menerima. Disebutkan kisah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diracuni oleh orang Yahudi. Itu asalnya dari apa? Dari hadiah. Ada Yahudi memberikan hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa makanan. Nah, ternyata pada hadiah tersebut terdapat apa? Racun, dan dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Artinya yang kita ambil pelajaran di sini bahwa bolehnya menerima apa? Hadiah dari orang yang bermuamalah ribawi. Bermuamalah dengan muamalah yang haram. Dan jelas asal dari riba itu berasal dari mana? Orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an. Iya, akaluna lis-suhud. Mereka makan as-suhud, sesuatu yang hasil yang haram, riba dan semisalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan sigha mubalaghah, bukan sekedar akil memakan, tapi akalun, betul-betul mereka itu apa namanya bukan sekedar makan dari hasil yang haram, riba dan semisalnya, tapi mereka berkecimpung dalam dunia yang haram. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap muamalah, tetap menerima dari pemberian mereka. Maka ini kita katakan bahwa selama dia tidak ikut dalam kerjasama tersebut, maka itu hukumnya boleh dan ditanggung oleh dan dosa ditanggung oleh pelaku. Jadi misalnya ada perusahaan misalnya. Ya, kalau dia perusahaan yang jelas-jelas haram, maka itu hukumnya haram. Tapi kalau misalnya suatu perusahaan yang bersaham, terus itu bercampur antara yang halal dengan yang haram. Bercampur antara yang halal dengan yang haram. Tapi ketika kita ikut serta dalam perusahaan tersebut, maka juga secara otomatis kita ikut berserikat dalam perusahaan yang haramnya. Maka ini enggak boleh. Iya, maka ini enggak boleh. Tapi kalau misalnya kita tidak ikut dalam apa namanya syarikah dalam kerjasama tersebut, maka itu hukumnya tidak ada masalah. Maka hukumnya tidak ada masalah. Jadi kita kembali kepada asal para ulama kita ketika ditanya tentang as-saham. Jadi mereka menjawab selama dia merupakan sesuatu yang halal, maka itu boleh. Maka itu boleh. Karena dia beda dengan obligasi ya. Iya, beda dengan obligasi. Karena kalau obligasi dia jelas apa namanya pemberian pinjaman yang berbunga. Adapun apa namanya saham, dia sifatnya tadi ya, mungkin mengharapkan keuntungan dari bagi hasil dari mudharabah, atau mungkin dia mengharapkan keuntungan dari selisih harga saham. Ya, selisih harga saham. Iya. Namun tentunya sekarang di di bursa efek ngeri ya. Ya, banyak spekulan yang bermain di dalam. Tentunya bukan kita berbicara secara terperinci ya. Maksudnya sekarang pembahasan kita secara global, secara umum, bagaimana asal dari jual beli saham. Iya. Dia selama dia bergerak pada bidang yang halal, maka tidak ada masalah. Iya, maka tidak ada masalah. Baik. Jadi dari kesimpulan kita tentang pembahasan saham itu hukumnya adalah boleh selama syarikah atau perusahaan tersebut bekerja pada sesuatu yang halal. Baik. Tapi kalau misalnya ada saham sekarang yang dikenal dengan bahasa Arab namanya saham tafdili atau ashum tafdili. Kalau dalam istilah sekarang namanya saham istimewa. Ya, saham istimewa. Maksudnya dia punya hak istimewa. Ya, saya nggak tahu ya apa sebabnya dia dapat saham istimewa. Mungkin dia punya saham yang besar ya dari suatu perusahaan. Yang jelas sekarang di antara saham itu ada namanya saham tafdili, ashum tafdili, saham istimewa. Iya. Nah, pada praktik saham istimewa ini, jadi kalau saham yang tidak istimewa, dia asalnya boleh selama dia bergerak di bidang yang dihalalkan, gitu ya. Iya, tapi kalau saham yang istimewa ini pada sebagian prakteknya ternyata pemilik saham akan diberikan persen. Sekalipun perusahaan bangkrut. Artinya tetap dia mendapatkan keuntungan sekalipun perusahaan itu gagal. Maka di sini ada kaidah bahwa suatu syarikat kerjasama atau bagi hasil, kalau modal itu dijamin, modal dijamin tidak akan rugi, sekalipun perusahaan rugi, maka itu akad ini akan berpindah dari syarikat, dari kerjasama, dari kumpul modal menjadi pemberi utang. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Muntir. Iya. Jadi ketika suatu syarikah mudharabah, iya, bagi hasil, ketika dijamin modalnya, iya, dijamin modalnya tidak akan hilang dan tidak akan rugi, maka ini bukan modal namanya. Tapi apa? Pinjaman. Karena seandainya modal yang namanya usaha, yang namanya kerjasama memberikan modal, itu tentunya namanya usaha mungkin berhasil, mungkin apa? Gagal, mungkin rugi. Artinya mungkin modalnya menguntungkan, atau mungkin modalnya berkurang, bahkan mungkin modalnya apa? Habis. Itu namanya mudharabah. Makanya sistem misalnya ini termasuk juga bukan hanya dalam hal saham istimewa. Tapi kalau misalnya ada istilah di perbankan, di bank, mereka mengatakan misalnya di bank-bank syariah mengatakan bagi hasil, gitu ya, mudharabah. Baik, mudharabah. Tapi ternyata modal yang dimasukkan dijamin tidak akan rugi. Iya kan? Tidak akan rugi. Ini namanya bukan modal namanya. Tapi ini namanya apa, Pin? Dia memberikan pinjaman yang akan dikasih bunga. Karena dia tidak akan rugi, tetap akan mendapatkan fee atau persen dari bank. Iya, maka suatu akad yang asalnya kerjasama mengumpulkan modal atau saham dan semisalnya, tapi kalau misalnya modal ini dijamin, istilahnya tidak untung sama-sama, tidak rugi sama-sama, dia dijamin tidak akan rugi, maka ini berubah dari syarikah, dari bagi hasil menjadi pinjaman, menjadi akad qard, akad pinjaman. Dan kaidahnya apa? Semua pinjaman yang diambil keuntungan hukumnya apa? Riba. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Baik. Sekira jelas ya berkaitan dengan saham dan obligasi. Adapun penjelasan lebih luas tentang saham tentunya tanyakan kepada praktisi ya. Iya, tanyakan kepada praktisi. Hanya saja saya menyebutkan garis besar. Iya, mendekatkan pemahaman berkaitan dengan agama tentang praktek saham dan obligasi. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.